إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kepada kita untuk bisa kembali ta'lim pada malam hari ini. Masih dengan kitab yang sama, bab yang berkaitan tentang takdir, yakni juhudul qadar. Di antara permasalahan jahiliyah yang menyelisih syariat adalah mereka tidak mau beriman kepada takdir. Iman kepada takdir kita ketahui bersama adalah rukun iman yang keenam. Wajib bagi setiap muslim mengimaninya. Bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan segala hal. Segala hal yang terjadi di alam semesta ini telah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari semenjak, yakni penulisan takdir itu, semuanya telah selesai dan telah ditulis dengan rapi. Dari semenjak 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Berikutnya ini ya kaum muslimin. Kita membaca keterangan demi keterangan dari Syekh Saleh Fauzan sehingga lebih urut pembahasannya. Ya mudah-mudahan hadirin bisa mengambil faedah iman kepada takdir dengan cara dan pemahaman yang baik dan benar. Qala Syekh, al-qadaru huwa ilmullahi bil asya. Qadar adalah ilmunya Allah, pengetahuannya Allah dengan segala sesuatu. Ini tolong ada yang nasihati anak-anak. Anak-anak nanya kita apa? Suruh masuk aja. Kalau mau ta'lim. At-takdir atau al-qadar, kita mengimani takdir itu atas dasar beberapa hal. Yang pertama adalah ilmu Allah bil asya. Allah Maha mengetahui dengan segala sesuatu. Ada dua kalimat yang perlu kita fahami betul. Yang pertama, ilmu Allah. Allah itu mengetahui. Mengerti, mengetahui. Bil asya, segala sesuatu. Apapun itu secara rinci Allah telah mengetahui. Apapun itu semuanya Allah telah mengetahui. Ya'lamu al-jahra in tajhar lahu bil qawli ka jahri ba'dik in tajhar lahu bil qawl. Jika engkau berbicara dengan keras Allah mengetahui. Fainu ya'lamu. Sesungguhnya Allah mengetahui ma'afa, apa yang lebih tersembunyi lagi. Allah Maha mengetahui segala halnya. InsyaAllah akan urut pembahasan-pembahasan. Hadirin yang kami makan, yang kita inginkan dengan pembahasan ini pertama, bahwa apapun yang akan terjadi di alam semesta ini, dari semenjak awal mula diciptakannya, Allah telah tahu. Allah telah tahu. telah memiliki ilmu bahwa bumi ini akan sampai pada tanggal berapa sekarang? Saya mau ngomong lupa. 2018 lah yang jelas. Hari Rabu. Allah telah mengetahui sebelum adanya langit dan bumi, hari ini kita akan duduk di sini. Allah mengetahui itu. Bahkan Allah mengetahui apa yang akan terjadi tahun 2019. Telah mengetahui. Dan semua ini terjadi atas pengetahuan Allah Azza wa Jalla. Atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka zat yang seperti ini dialah Allah. Yang telah menentukan begini, begini, begini sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Dan Allah telah tahu itu. Ini wajib kita mengimaninya. Sebagai dasar untuk memahami mengapa kita harus beriman kepada takdir. Yang pertama karena itu. Qala Syaikh Salaf Wazan wa taqdiruhu laha jalla wa ala qabla wuku'ihi. Berbicara tentang takdir mencakup juga tentang takdiruhu laha. Takdir-takdir yang telah Allah tentukan bagi segala sesuatunya. Qabla wuku'iha, sebelum terjadinya. Sebelum terjadinya segala sesuatu. Berembusnya angin, tumbuhnya satu tumbuhan, baik yang tumbuhan besar maupun yang kecil. Lahirnya anak manusia, jumlah berapa, di mana mereka lahir, mau bagaimana mereka, apa yang akan mereka lakukan, makan, minum, apa saja. Allah telah mengetahui itu semuanya sebelum terjadinya. Dan Allah telah menentukan itu semuanya sebelum terjadinya. Kok bisa? Ya bisa. Ini bagi Allah maha bisa. Allah itu maha ahsan. Husna. Bukan ahsan. Husna. Maha sempurna. Segala bisa. Karena Allah memiliki nama Qadir. Maha mampu. Kalau itu manusia betapa repot. Mengurusi per individu apa yang akan dia lakukan. Membaikkan satu jiwa kita kaum muslimin. Satu badan kita. Dari kita terciptakan di rahim ibu kita masing-masing. Sampai kita lahir. Sampai hari ini. Sudah melakukan berapa hal? Inan ben kemutan ngompol pingbira. Waktu bayi. Gak ingat. Itu semuanya sudah diketahui oleh Allah. Apa yang akan terjadi pada kita, perbuatan kita dari semenjak kita lahir sampai kita hari ini. Duduk, berdiri, jalan, naik motor, naik mobil. Apapun itu. Sudah Allah ketahui. 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan, bumi dan langit sudah ditulis. Allah telah menentukan. Sehingga kalau kita sekarang ini umur 40 tahun, 40 tahun yang sudah berlalu, itu semuanya telah Allah ketahui sebelum terjadinya. Dan telah Allah takdirkan sebelum terjadi. Sebagaimana kita meyakini. Sekarang kita 40 tahun ke depan. Seandainya kita 60 tahun ke depan. 20 tahun lagi kita ke depan. Allah telah mengetahui apa yang akan kita lakukan. Apa yang akan mengenai kita. Apa yang kita dapati. Apa yang semuanya. Perbuatan berdiri, duduk, tertawa, berkedip, bernafas. Semuanya telah Allah ketahui. Dan telah ditentukan. Cuman kita belum tahu. Karena takdir itu diketahui. Apa takdir kita itu setelah terjadi. Sesuatu yang sudah terjadi. Itu tidak dikatakan ini mungkin takdirku. Bukan. Itu pasti takdirmu. Bukan mungkin lagi. Karena apa? Sudah terjadi. Karena nanti akan kita bicara tentang masyiah. Segala apa yang telah terjadi di alam semesta ini terjadinya atas kehendak Allah. Dan atas ketetapan Allah. Dan telah diketahui Allah sebelum itu terjadi. Sehingga salah kalau ada orang mengatakan ini mungkin sudah takdirku. Bukan mungkin lagi yang sudah terjadi, Pak. Biasanya kalimat ini diucapkan ketika terkena apa? Musibah. Ya, tabrakan motor. Dar, sudah masuk rumah sakit. Cerita ini mungkin sudah takdirku. Bukan lagi mungkin. Sudah takdir Allah padamu. Kamu tabrakan. Ya. Kalau orang dapat duit. Ini mungkin sudah takdirku. Begitu gak, Pak? Itu pun sudah takdir Allah Azza wa Jal. Yang baik maupun yang buruk. Khair atau syar. Ini dari sini kita tahu Allah Maha Besar. Maha Alim. Pengetahuan Allah itu meliputi segala hal. Jangankan urusan cuma manusia, makhluk kecil. Langit, bumi, matahari, bulan. Makhluk besar. Allah telah mengetahuinya. Kita ini makhluk kecil. Hayyin bagi Allah. Kecil bagi Allah Azza wa Jal. Semuanya kecil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang berat bagi Allah Azza wa Jal. Allah Maha Besar. Dari sini kita tahu. Tidak ada satupun makhluk. Yang sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Syekh. Wa kitabatuha fil lawhil mahfuz. Dan segala hal masuk padanya semua manusia. Dari semenjak Adam sampai nanti di yaumil kiamat. Semua hewan dengan jenisnya. Semua tumbuhan dengan jenisnya. Semua apapun itu. Dari semenjak Adam sampai yaumil kiamat. Sampai di alam kubur, sampai di alam mahsyar, sampai di mizan, sampai di hisab, semuanya sampai surga dan neraka. Allah telah mengetahuinya, telah menentukannya, dan telah menulisnya di lauhil mahfuz. Telah menulisnya di lauhil mahfuz. Wajib kita meyakini ini. Segala halnya kaum muslimin tidak tercecer. Makhluk itu berapa jumlahnya? Tidak ada yang tahu. Maka seperti itulah pula Allah Maha mengetahui segalanya. Allah telah menentukannya dan telah menulisnya segala halnya di Lauhil Mahfuz. Wajib kita mengimani ini. Apakah ada dalilnya? Ada, Pak. Banyak. InsyaAllah akan kita nanti bacakan. Qala Syekh, kita lanjutkan ucapannya. Thumma khalquhu laha. Kemudian setelah itu Allah menciptakannya. Lihat urutannya. Yang pertama, Allah mengetahui segala hal. Jadi segala hal dari sejak sebelum terjadi apapun, Allah telah mengetahui itu semua. Jangan berkutip pada tahun 2018 ini. Tok. Semua dari sejak sebelum Adam. Sudah ada makhluk malaikat. Sudah ada makhluk jin. Sudah ada makhluk. Sebelum itu sudah ada makhluk. Bukan setar awal takdir itu adalah adanya Adam. Bukan. Sudah ada bumi. Sudah ada langit. Hakata kaum muslimin rahimani warun jami'an. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada malaikat, inni ja'ilu fil ardi khalifah. Ataj'alu fiha ma yusfiku fiha wa yusfiku ad-dima'. Wahai malaikat, aku akan menciptakan makhluk di muka bumi sebagai khalifah, yakni bashar, manusia. Belum ada Adam di waktu itu. Malaikat mengatakan, ataj'alu fiha man yusfiku fiha wa yusfiku ad-dima'. Apakah engkau ya Allah akan menciptakan makhluk yang akan merusak di bumi dan akan saling bunuh-membunuh di muka bumi ini? Karena memang sebelum itu sudah ada kehidupan. Jadi dicatatnya semua. Jadi pengetahuan Allah itu sebelum itu. Jauh kaum muslimin. Adam tahun berapa adanya? Waduh, angel teman jawabannya. Sebelum itu Allah telah mengetahuinya kaum muslimin. 50 ribu tahun. Itu lama, betul, Pak? Lama. Sebelum diciptakannya langit dan bumi. Allah telah mengetahui dan telah menentukan dan telah menulisnya di lauhul mahfuz. Ini dia. Dan setelah itu Allah menciptakan terus menerus sesuai dengan apa yang Allah inginkan, sesuai dengan apa yang Allah telah takdirkan. Allah ciptakan terus menerus sehingga terjadinya bumi kapan, langit kapan, itu sudah ada takdirnya. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, sudah ada takdirnya. Tinggal Allah ciptakan, ciptakan terus. Wa khalquha laha. Berarti setiap hari menciptakan. Setiap hari ada perbuatan. Naam. Kullu yawmin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah ada padanya. Allah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Dan Allah mencipta itu tidak pakai repot. Enggak pakai mesin, enggak pakai pabrik. Tinggal mengatakan kun fayakun. Jadilah, maka jadilah semua sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Baik takdir mati seseorang, rezeki seseorang, sehat seseorang, sakitnya seseorang, sampai kedipan mata seseorang, detak jantung seseorang, nafasnya, dan semuanya itu minallah. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakannya, Allah yang menghendakinya. Berarti detail banget. Iya, detail banget. Bahkan daun yang jatuh min warakatin, apakah daun itu yabis atau min rutbin, daun yang kering, daun yang basah, kemudian dia gugur, itu semuanya kapan gugurnya, kapan tumbuhnya, kapan jatuhnya, itu semua Allah telah mengetahuinya dan telah ditentukannya. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allah yang menciptakan segala sesuatu dan Allah yang menentukan segala sesuatu. Ini wajib kita imani ya kaum muslimin. Wajib kita meyakininya. Kalau kita tidak percaya dengan ini, berarti kita mengatakan bohong Allah. Dan itu bentuk kekafiran. Kalau kita tidak yakin dengan takdir, maka kita mengatakan Rasul dusta. Karena orang yang tidak percaya kepada takdir, berarti dia mendustakan. Makna mendustakan, yakni menuduh Allah dan Rasulnya berdusta. Seperti kalau bahasa Jawanya, dikasih tahu takdir, lah lembo. Masa kayak gue? Masa ya Allah tahu sebelum terjadinya? Ini pengingkaran terhadap takdir. Pengingkaran terhadap ilmu Allah. Orang yang menolak takdir itu berarti dia tidak percaya Allah telah mengetahui segala halnya. Dia tidak percaya bahwa segala sesuatu itu terjadi atas kehendak Allah. Dia tidak percaya. Dia tidak percaya bahwa Allah telah menulis di lauhul mahfuz. Tidak percaya. Dia pun tidak percaya kalau Allah yang menciptakannya. Dia tidak percaya. Ini konsekuensi akibat tidak yakin dengan apa? Takdir. Maka kekufurannya sangat nyata. Sehingga Qadariyah dikatakan kafir oleh para ulama. Karena bukan semata menolak iman kepada yang keenam, tapi berurut pada itu menolak rukun iman yang keenam dan menolak dan menolak dan menolak dan menolak sekian banyak i'tiqad yang wajib diimani oleh setiap muslim, dia menolaknya. Hakadza qaul muslimin. Maka belajarlah tentang takdir dengan baik dan benar. Insyaallah akan mudah untuk memahaminya. Qala syekh, wal iman bidzalika rukn min arkanil iman sittah. Iman kepada takdir adalah salah satu di antara rukun iman yang enam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Iman adalah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada yaumul akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruknya. Hadirin kaum muslimin Ini rukun iman. Artinya rukun harus diimani. Jikalau salah satu di antara enam ini yang disebutkan ditolak, kafir dia. Apakah dia menolak iman kepada Allah? Jelas kafirnya. Atau dia menolak iman kepada para malaikatnya? Saya enggak percaya di malaikat. Wabada ada kaum muslimin, ada. Dia muslim syahadatain, dia sholat, tapi dia tidak yakin adanya malaikat. Dia menerjemahkan malaikat itu apa? Keinginan manusia yang baik. Itu adalah malaikat. Dia pun tidak percaya adanya syaitan, iblis, dan yang bala tentaranya. Tidak percaya. Syaitan itu manusia ketika berkeinginan jelek, itu syaitan. Ini keyakinan yang ada di kalangan umat Islam. Itu batil. Malaikat wajib diimani. Karena apa? Tersebut di dalam Al-Quran dan Sunnah tentang sifat-sifat mereka. Mereka makhluk tertentu. Barang siapa yang tidak percaya berarti mendustakan beritanya Allah dan mendustakan beritanya Rasul. Demikian pula dengan iman, rukun iman yang lainnya, sampai pada iman kepada apa? Iman kepada takdir yang baik dan yang buruknya. Qala Allah Ta'ala. Berikut ini beberapa dalil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qamar ayat yang ke-49. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Inna sesungguhnya kami kulla syai', kami menciptakannya segala sesuatu biqadar, dengan takdirnya masing-masing. Hadirin kaum muslimin, kita ini makhluknya Allah. Termasuk pada kalimat kulla syai'in khalaqnahu. Segala sesuatu yang kami telah ciptakan, kita diantaranya. Biqadar, semuanya dengan takdir yang telah Allah tentukan. Apa yang telah lewat dari umur kita, dari hari ini ke belakang, sampai kita waktu itu masih janin, masih baru lahir, bahasa jauhnya jibeng, bayi abang, sebut dengan apa? Jibeng. Hadirin kaum muslimin, kita yakin itu semuanya telah Allah takdirkan, yakin tanpa ragu. Sehingga kalau kita mendapatkan kesuksesan, alhamdulillah, ini dari Allah Azza wa Jal. Saya tidak memiliki daya upaya apapun. Kecuali ini adalah telah dikehendaki oleh Allah. Kita mengatakan, la hawla wa la quwwata illa billah. Ini titipan Allah, rezeki dari Allah. Allah berikan kepadaku kesehatan, fisik yang kuat, memiliki harta yang banyak. Jangan sombong dengan itu. Karena itu dari Allah. Demikian pula barang siapa di antara kita yang selama ini kita mungkin sakit, jatuh, terpuruk, rezekinya mungkin merasa kurang. Ketahuilah itu semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita ada, kita kemudian bersabar. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kepadaku umur sampai hari ini. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kepadaku ini dan itu. Walaupun mungkin seorang menderita, tapi syukurilah, itu adalah semua takdir dari Allah. Panjenengan pengen dapat kesehatan atau dapat sakit? Kalau supaya milih, dapat sehat. Asal digunakan untuk ibadah. Tetapi sehat dan sakit itu takdir Allah. Berbicara yang belakang, saya sakit. Qadar ma syaa fa'al. Alhamdulillah hari ini saya sembuh. Yang sembuh sakit, qadar masyafat. Ini semua takdir Allah. Tetapi kita harus memiliki ilmu. Di saat kita sehat bagaimana, di saat kita sakit bagaimana. Dua-duanya baik bagi kita. Orang mukmin dalam beriman kepada takdir sangat mengembirakan hati. Sampai pun kita terpuruk atau tertipu atau dicuri oleh orang, kita tetap meyakini ini yang terbaik bagiku. Qadar masyafa'al menimpaku. Saya menerima ini sebagai imanku kepada takdirmu ya Allah Azza wa Jal. Kalau itu bentuknya penipuan atau dicuri orang, maka mereka akan dituntut di yaumil kiamat. Sebuah yang mengembirakan bagi kita. Walhamdulillah, uang saya enggak hilang. Ia nanti akan kita tuntut di yaumil kiamat. Bahkan uang kita kembali dalam rupa yang lebih banyak daripada yang kita hilang sekarang ini. Walaupun kita terpuruk, kita mengenal ini minallah. Sesuatu yang telah takdirkan. Hakadza qaul muslimin. Daripada uang banyak dan tidak bisa terbawa sampai ke akhirat, mending uang ketipu orang bisa dibawa pulang ke akhirat. Begitu apa, Pak? Ingin ketipunya dengan? Ya Anda juga sih. Tapi kalau itu terjadi, qadar masyafa'al. Uang itu akan kembali pasti. Kita sedekah kumet, bakhil kikir, bias sekalian diajar. Tolong ngomong. Qadar masyafa'al akan kembali nanti di yaumil kiamat. Hakadza qaul muslimin. Ini iman kepada takdir. Menggembirakan, menyejukkan hati. Melonggarkan dada. Ketika kita mengimani itu. Untuk bicara ke depan. Belum kita tahu. Bicara ke depan. Kita tidak tahu. Allah tahu. Allah telah menulis dalam mahfud. Allah telah mentakdirkan. Kita tidak tahu. Yang hubungan dengan kita adalah hukum syar'i. Hukum syar'i. Allah perintahkan apa kita lakukan. Gak perlu kita tahu. Takdirku sholat apa urungnya? Apa orang ya? Besok subuh. Saya takdirku sholat subuh apa enggak? Ada yang tahu akhirnya besok subuh, sholat subuh? Enggak ada yang tahu. Yang saya tahu, sholat subuh berjamaah wajib. Saya lakukan itu. Puasa Ramadan. Tahun depan ada yang tahu sudah takdirnya puasa Ramadan? Enggak ada yang tahu. Karena bisa jadi sebelum Ramadan mati. Atau bisa jadi Ramadan besok sakit. 12 sampai Syawal enggak puasa. Di bulan yang lainnya puasa. Jangan tahu. Tapi hukumnya kita tahu ini halal, ini haram. Kita lakukan, kita hindari, kita kerjakan. Terus sesuai dengan syariat. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Wahai kata kaum muslimin. Berbicara di masa yang telah lalu. Dengan berbicara dengan masa yang akan datang. Berbeda. Bisa dipahami hadirin. Rabu depan. Pasti kita duduk di sini. Berencana boleh? Boleh berencana. Berdoa. Mudah-mudahan saya ditakdirkan bisa lagi ta'lim di Masjid Agung. Boleh. Tapi apakah sudah ditakdirkan? Belum. Rabu besok kita duduk, kita bicara. Allah takdirkan Rabu ini kita telah duduk di sini. Kembali seperti Rabu yang kemarin. Bisa jadi besok hujan deras, kemudian kosong enggak? Lihat situasi. Kalau saya ada, tetap ta'lim. Walaupun sedikit. Kalau saya enggak ada, walaupun banyak ya. Silakan buka diri mengganti, enggak apa-apa. Hadirin kaum muslimin, itu cara mengimani kita dengan takdir. Fala syekh. Wal qadaru min af'alillah. Lihat. Ucapan dari syekh. Ketentuan. Ketetapan. Atau dengan bahasa kitanya menggunakan kata kerja mentakdirkan itu adalah perbuatan Allah, fi'lullah. Fi'lullah yani perbuatan, af'al jamaknya, af'alullah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kaum muslimin, kita harus meyakini apa yang telah terjadi itu telah Allah kehendaki. Itu telah Allah tentukan dan itu adalah perbuatan Allah atas kita semuanya. Af'alullah. Mentakdirkan langit, bumi, matahari, bulan, angin. Angin besar, angin kecil, angin sepoi-sepoi. Rezeki, mati, jodoh, anak, jabatan. Itu semua af'alullah. Allah yang mentakdirkan. Allah yang mentakdirkan. Yang menentukan, yang menciptakan. Hakadza qaul muslimin rahim jami'an. Kita wajib mengimani itu. Wa la yaqa'u syai'un fi mulkihi illa qad qaddarahu wa syaa'ahu subhanahu. Dan tidak ada sesuatu pun terjadi di alam semesta ini, fi mulkihi, yakni dalam kekuasaan Allah alam semesta ini, illa waqad qaddarahu, kecuali itu semuanya telah ditakdirkan oleh Allah dan dikehendaki terjadinya hal itu. Bisa dipahami? La yaqa' syai', tidak terjadi apapun yang besar atau yang sedang atau yang kecil sampai kedipan mata kita. Kita setiap hari berkedip berapa kali? Allahu a'lam, ada yang menghitung, Pak? Kober ya, Pak, yang ngitung kedipan mata. Semua itu kita meyakini tidak terjadi kecuali atas ketentuan Allah dan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sampai sebegitunya kaum muslimin. Ya? Masya Allah. Sakitnya seseorang kalau ditinjau dari ilmu kesehatan, dia makan ini selama sekian lama berakibat diabetes, berakibat kolesterol, berakibat stroke. Itu ilmu yang mereka pelajari dan itu boleh karena Allah mengkaitkan sesuatu itu dengan sebab, dengan adanya sebab-sebab. Tetapi dengan kacamata takdir, kita mengatakan dia sakit ini qadar masyafa'at. Allah menghendaki dia sakit. Allah menciptakan dia sakit. Allah menentukan dia sakit. Kalau dikrecek belakangnya, dia dulu mengkonsumsi apa? Mengkonsumsi ini. Bisa jadi itu, bisa jadi tidak. Oh, dia mungkin begini. Dokter mengatakan, sering minum apa? Gula? Enggak juga. Sering ini, enggak juga. Gak ketemu-ketemu, alasan terakhir dokter, anu stres nih. Akaken stres. Jadi, meningkat detak jantungnya dan baik. Kita katakan, wallahu alam, itu mungkin benar ilmunya mereka. Tetapi kita meyakini, hadza qaddarullah ma syaa fa'al. Orang yang hati-hati banget. Makannya ditimbangi. Sayur mayur diperhatikan, malah meriang. Sing mangane broko apa bi dipangan sehat malah, Pak. Allahu Akbar. Kalau kita bicara masalah takdir, kita meyakini ini terjadi. Allah takdirkan kau tertimpa ini. Tinggal sekarang bagaimana menyikapi takdir Allah ini. Itu yang dibicarakan. Meyakini ini tidak mungkin terjadi, Mas, menimpanya dengan kecuali atas kehendak Allah. Yakini itu. Oh, berarti Allah kejam sama saya ya. Paham kalimatnya? Masa saya sakit? Allah kejam loh. Hada huwa salah dalam menyikapi takdir. Maka ajarkan kepada dia. Dengan mengatakan Allah kejam, sesungguhnya Allah sayang sama kamu. Dengan Allah timpakan penyakit ini kepadamu, kamu berhenti dari dosa. Kamu berhenti dari maksiat. Kamu sekarang mendekatkan diri kepada Allah. Sudah tahu kamu tidak akan bisa menentang Allah. Fisikmu ini buktinya. Hakadha kaum muslimin. Dan Allah sayang kepadamu, menyelamatkanmu. Coba kalau dibiarkan. Jangan minum-minuman terus. Narkoba terus. Seks bebas terus. Waras terus ya, Pak. Begitu meriang. Waras yang apa-apa. Mandek rika, Pak. Aja dosa bayang wis tua. Hakadha kaum muslimin. Tetapi tidak semua orang memahami takdir dengan baik. Karena itu mereka salah dalam meyakini tentang perihal apa yang telah takdir Allah takdirkan menimpanya. Biasanya kalau bicara takdir itu selalu contohnya yang berkaitan dengan sesuatu yang apa? Menyengsarakan, sakit, bangkrut, atau apa. Takdir itu juga sesuatu yang membahagiakan. Allah takdirkan punya anak. Alhamdulillah. Allah takdirkan punya jabatan, punya rezeki. Allah takdir. Itu takdir juga ya kaum muslimin. Bagaimana cara menyikapinya? Cara menyikapinya dengan bersyukur. Dikailata asaw ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Ini yang disebutkan dalam Al-Quran, hikmah dibalik kita mengimani takdir. Dua hal. Likai la ta'asau ala ma fatakum. Agar jangan kalian terlalu bersedih terhadap sesuatu yang Allah takdirkan hilang dari ini. Agar engkau jangan terlalu sedih, berputus asa dengannya, berkeluh kesah berlebihan atas sesuatu yang Allah takdirkan menimpamu. Hartamu hilang atau kamu sakit atau engkau ini. Sudah. Kita meyakini takdir Allah sehingga menjadi ringan. Seorang anak yang kita sayangi meninggal dunia. Sedih kita. Ya? Tapi kita meyakini ini takdir Allah Azza wa Jal. Allah mengendaki anak ini diambil olehnya lagi. Maka matilah kita tidak bisa mengambilnya lagi. Qadar ma syaa fa'al. Bersedih boleh, tapi tidak berlebih. Ini dia. Demikian pula, wala tafrahu bima atakum. Hikmah beriman kepada takdir yang kedua adalah agar jangan kalian terlalu berbangga sampai sombong dengan nikmat yang Allah berikan kepadamu. Karena kita meyakini nikmat apapun itu minallah. Jabatan setinggi apapun itu, titipan dari Allah, amanah dari Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau anda diciptakan cerdas, bisa menghafal dengan cepat, yakini, syukuri, itu minallah. Sehingga orang yang beriman kepada takdir menghalangi. Dia sombong atas kesuksesan yang diraih olehnya. Ini hikmah yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang berkaitan tentang mengimani apa? Takdir. Jam 8 itu? 8.14. Sudah berapa menit kita belajar? 45 menit? Masya Allah ya. Cepat sekali waktunya. Ada pertanyaan. Saya tak jawab pertanyaan. Tafadhol, tidak mengapa. Seperti ini. Ada yang mau tanya silakan ditulis. Ditaruh di meja. Supaya bisa dibaca. Pertanyaannya, bagaimana cara membedakan yang takdir dan yang bukan takdir? Jawabnya apa, Pak? Dari apa yang kami sampaikan tadi di atas sudah sebagai jawaban. Yaitu apa? Sang penanya beranggapan adanya sesuatu yang terjadi di bumi ini, kita hidup di bumi, atau di alam semesta ini, sesuatu yang di luar dari takdir Allah. Sehingga dia bertanya, mana yang ditakdirkan dan mana yang tidak ditakdirkan. Kalau berbicara sesuatu yang telah terjadi, tidak lain dan tidak bukan, kita meyakini itu adalah takdir Allah. Telah ditulis di Lauhul Mahfuz, telah ditentukan menimpa kita atau kita mendapatinya sebuah rezeki, itu semuanya adalah takdirullah. Allah berfirman dalam surah Al-Qamar, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Segala sesuatu yang telah kami ciptakan itu pasti dengan takdirnya masing-masing. Sehingga tidak perlu kita bertanya, bagaimana cara membedakan mana yang ditakdirkan, mana yang tidak ditakdirkan? Tidak perlu kita bertanya seperti itu. Karena kita meyakini semua yang telah terjadi pasti atas kehendak Allah. Dan Allah yang menciptakannya. Dan Allah telah menetapkannya. Dan telah menulisnya di Lauhul Mahfuz. Dan telah mengetahui jauh-jauh hari sebelum Adam ada apalagi kita. Bisa dipahami hadirin? Adapun kalau pertanyaan ini berkaitan tentang sesuatu yang belum terjadi, maka kita tidak bisa mengatakan takdir Allah apa ya. Ini takdirku besok jadi apa enggak ya. Jadi lurah apa enggak maksudnya, Pak. Kalau itu pertanyaannya, kita tidak akan satupun bisa menjawab. Wa ma ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang mengerti al-ghaib. Al-ghaib itu sesuatu yang akan terjadi nanti. baik hari ini, malam nanti, besok, minggu depan, bulan depan, sesuatu yang akan terjadi, tidak ada satupun yang tahu kecuali Allah Azza wa Jal. Maka kita tidak bisa mengatakan ini takdir, ini bukan takdir. Kita hanya berdoa, ya Allah, saya memohon kepadamu. Ya Allah, berikanlah kepada aku ini. Ya Allah, sembuhkanlah aku. Ya Allah, tolonglah aku. Ya Allah, bantulah aku. Karena kita enggak tahu takdir kita apa. Mohon kepada Allah, Zat yang menentukan segalanya. Pertanyaan yang kedua, pas dengan yang tadi saya sampaikan. Apakah takdir bisa diubah dengan doa? Apa jawabannya, Pak? Ya Allah, berdoa kita. Tolong sembuhkan aku. Hadirin kaum muslimin, seorang yang dalam keadaan sakit, Allah takdirkan sakit dia. Kemudian apa? Disyariatkan dalam agama Islam, dalam agama kita, berdoa kepada Allah. Allahumma rabban nas, adhibil ba's. Rabban nas, anta syafi la syafi la illa syifauka, dan hadis yang lainnya. Ya Allah sembuhkanlah aku. Ya Allah sembuhkanlah aku. Kemudian sembuh. Oh, berarti takdirku berubah ya. Bingin beriang sikmari. Berubah tidak, Pak? Perhatikan ke sini. Takdir itu ego muslimin, rahimani, wal jami'an. Kita merasakan berubah. Dari sakit menjadi sembuh. Dari bodoh menjadi tahu. Dari terpuruk menjadi sukses. Atau dari sukses menjadi terpuruk. Itu juga perubahan. Perubahan-perubahan itu ego muslimin kita merasakannya. Dan itu perubahan telah ditentukan juga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Telah diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa si fulan akan sakit dan akan sembuh. Si fulan akan ini dan akan itu. Itu semuanya termasuk daripada apa yang Allah telah ketahui. Dari semenjak kapan? Dari semenjak sebelum sesuatu itu ada. Jadi perubahan-perubahan yang kita rasakan itu pun telah Allah ketahui. Bukan Allah tidak tahu. Sehingga kalau ada bahasa, Allah takdirkan aku sekarang ini miskin. Ternyata saya bisa merubah takdirku dengan bekerja. Salah. Kamu dulu miskin, Allah takdirkan. Kemudian kamu bekerja, kamu mendapatkan rezeki, itu juga takdir Allah. Kemudian kamu sukses, itu pun takdir Allah Azza wa Jal. Bisa dipahami hadirin? Ini dia. Hadirin kaum muslimin. Penulisan takdir, ada penulisan takdir yaumi, sanawi, ada penulisan takdir. Takdir itu lillahil mahfud. Penulisan berikutnya ada di ketika malam Lailatul Qadar. Sebutkan dalam surah Al-Qadar tentang hal itu. Penulisan yaumi, setiap harinya ada perubahan. Dan penulisan takdir yang berikutnya, yang ketiga adalah ketika ditiupkannya ruh ke dalam janin ketika di alam apa? Rahim. Itu semuanya tidak merubah dari pencatatan di lauhil mahfuz. Yang kita rasakan berubah diri kita. Tetapi di semuanya telah Allah ketahui sebelum terjadinya. Sehingga jangan ada mengatakan, Allah dulu gak tahu kalau saya akan kaya. Taunya Allah saya miskin, tapi saya bangkit. Kemudian saya bisa kaya. Baru Allah tahu ternyata saya bisa kaya. Ngawur itu keyakinannya, Pak. Ngawur itu. Itu sesuatu yang batil. Miskinmu dulu Allah takdirkan. Dan tertulis di lauhul mahfuz. Usahamu sukses. Allah yang memberikannya. Kemudian kamu kaya. Allah juga yang memberikannya. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami segala sesuatu. Telah kami ciptakan dengan takdirnya. Ketika dia begini. Berubah begini. Berubah begini. Berubah begini. Semuanya juga telah dikehendaki oleh Allah sebelum terjadinya itu. Bisa dipahami hadirin? Pertanyaan berikutnya, lah kalau demikian apa fungsinya doa? Ya benar, Pak? Jawabannya Rabu depan insyaallah. Fungsi berdoa kaum muslimin yang pertama, kita beribadah kepada Allah dengan kita berdoa. Yang kedua, itu menunjukkan bahwa kita menuhankan Allah sebagai ulul tauhid. bukan berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, semuanya Allah yang menentukan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memohon dan meminta. Oh, berarti bisa merubah takdir. Antum tidak tahu kan apa yang telah Allah takdirkan akan menimpamu yang akan datang. Tidak tahu. Urusan Allah itu bukan urusanmu. Ya Allah, tolong takdirku dirubah ya Allah. Tidak ada yang seperti itu. Ya Allah, takdirku elek baik. Rubahlah. Tolong ditulis yang jangan baik. Yang di Lauh Mahfudz digantilah. Ini nyahur. Ini kufur ya kaum muslimin. Kenapa? Itu semuanya urusan Allah Azza wa Jalla. Jangan kamu mengatakan saya berdoa. Dengan doaku ini ternyata dihapus takdirku. Lah. Tidak seperti itu. Yang kita tahu ya Allah saya berdoa. Dijabai alhamdulillah. Berdoanya kita ditakdirkan oleh Allah. Dikabulkannya juga ditakdirkan oleh Allah. 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Hakata kaum muslimin. Sangat ringan dan mudah untuk memahaminya. Urusan takdir itu tersendiri. Berdoa dan berharap itu ibadah kepada Allah. Dan kemudian Allah takdirkan dikabulkannya doamu. Itu pun telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Kemudian janganlah kita mengatakan nekai gelas. Kungapan donga. Itu bagikan orang mengatakan. Kalau kita sudah ditakdirkan surga dan nerakanya. Lah buat apa kita beribadah. Rasul mengatakan, "Ma minkum min ahadin illa qad kutiba maq'aduhu fil jannati aw fil nar." Tidak seorang pun di antara kalian kecuali telah ditakdirkan tempatnya di surga atau di neraka. Wis ana takdire masing-masing, Pak. Nek kaya iki bunga pengibadah ya, nek takdirku neraka, ya sengsara tok wis kesengseng ibadah, ujug-ujug neraka. Hah? Pripun, Pak? Pemahaman yang benar. Kita meyakini seperti yang disabdakan Nabi. Tidak seorang pun di antara kalian kecuali telah ditakdirkan, ditulis di Lauhul Mahfuz di surga atau di neraka. Semuanya telah dan kita yakin percaya dengan itu. Cuman alhamdulillah Allah tidak memberitahukan itu kepada kita. Yang datang kepada kita syariat beramalah. Allah akan membalas sesuai dengan amalanmu. Ini yang kita pikirkan. Beramal, beramal. Nabi mengatakan imalu fa kullun muyassar lima khuliqullah. Beramal, beramal. Semua orang akan dimudahkan kemana dia akan diciptakan. Orang kalau diciptakan sebagai ahlun nar akan dimudahkan bagi dia melakukan berbagai macam amalan ahlun nar pada ujungnya masuk neraka. Kalau ada orang yang diciptakan untuk masuk dalam surga, maka Allah mudahkan bagi dia mengamalkan amalan-amalan calon penduduk surga, dia mati masuk dalam surga. Ini yang ada pada kita. Tidak usah kita sok menerawang. Takdirku apa ya surga apa neraka. Mikir, mengatakan stres. Berobat ke tukang jiwa. Saya stres karena mikir takdir. Dokternya bingung. Is orang saya mikirnya takdir banget. Mumet. Walah. Ada sesuatu yang bahaya seandainya kita salah paham. Urusan takdir wallahu a'lam. Urusan kita mari beramal. Semoga Allah menerima amalan kita dan menjadikan kita sebagai orang yang saleh, bertakwa, diridhoi, dirahmati, dan dimasukkan ke dalam al-jannah. Itu urusan kita. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa difahami oleh kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.